Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ya, jazakumullah khairan. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amalan yang mulia ini, duduk sejenak di tempat yang mulia ini, yaitu masjid, dalam rangka mempelajari dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membaca syarah hadis yang ke-9. Hadis yang pendek ya, yang berkaitan dengan al-iman bil qadar, beriman dengan takdir. Nah, sebelum kita lanjutkan membaca hadis setelahnya, nah, tafadhalu iqra'u al-hadis at-tasi', hadis yang ke-9. An Abdullah ibn Umar. Nah, iqra'u. Naam, tafadhali dibaca semuanya. An Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu shay'in biqadarin hatta al-'ajzu wal-kais. Rawahu Muslim. Naam. Coba ulang lagi ya. Ulang semuanya baca. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. An Abdullah ibn Umar sallallahu alaihi wasallam. Wal kaisu, rawahu Muslim. Naam. Qala al-Imam al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-hadithul 'ashir, hadis yang ke-10, al-hathu 'ala ad-da'wati wa fadluha, ya, anjuran untuk berdakwah dan keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri manittaba'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, wa man da'a ila dalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan," barang siapa menyeru kepada huda, "kana lahu minal ajri," maka dia akan mendapatkan pahala "mithlu ujuri manittaba'ahu," seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, "min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an," tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. "Wa man da'a ila dhalalatin," dan barang siapa yang menyeru, mengajak kepada kesesatan, "kana 'alaihi minal itsmi," maka dia akan mendapatkan dosa, "mithlu athami man tabi'ahu," seperti dosa-dosa yang didapatkan oleh orang yang mengikutinya. "La yanqusu dhalika min athamihim syai'a," tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Qala rahimahullah, ya, dapat syarahnya. Hadzal hadithu wa ma ashbahahu minal ahadith fihi al-hathu 'ala ad-da'wati ila al-huda wal khair. Hadis ini dan juga hadis-hadis yang semisalnya, padanya terdapat al-hath, anjuran, dorongan, ala da'wati ilal huda wal khair, untuk berdakwah, mengajak kepada al-huda dan kebaikan. Kepada al-huda dan kebaikan. Nanti dijelaskan oleh Syekh apa itu al-huda. Nah. Wa fadlu ad-da'i, dan juga di dalam hadis tersebut terdapat keutamaan seorang da'i, seorang yang mengajak kepada al-huda, ya, ilmu an-nafi' dan amal soleh. Keutamaan seorang da'i, ya, seorang yang mengajak, ya, berdakwah, ya, nam kepada masyarakat kaum muslimin untuk nam berilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wat tahdhiru minad du'ai ila ad-dhalalati wal ghayy, dan juga di dalam hadis tersebut terdapat at-tahdhir, peringatan dari mengajak kepada kesesatan dan perbuatan melampaui batas, al-ghay, melampaui batas, kezaliman. Wa 'idhamu jurmid da'i wa 'uqubatihi, dan juga menunjukkan betapa besarnya nam dosa orang yang mengajak kepada kesesatan, kezaliman, wa uqubatihi, dan betapa besarnya nam akibat jelek perbuatan tersebut. Nam, wal huda, kata Syekh di sini, yang dimaksud dengan al huda, ya, man da'a ila hudan, ya, Barang siapa yang menyeru, mengajak kepada al-huda, huwa al-ilmun nafi' wal-amalus salih. Ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu agama. Ilmu ad-din. Wal-amalus salih. Dan amalan soleh. Nah, ini makna dari al-huda. Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, terlebih khusus di sini ilmu ad-din. Dan juga masuk ilmu yang lainnya yang memberikan manfaat bagi nam seseorang. Masuk dalam keumuman lafaz ini huda. Al-ilmu an-nafi'. Wal 'amalu shalih. Dan amalan soleh. Sehingga maknanya di sini, barang siapa yang mengajak kepada ilmu, agar seseorang mempelajari ilmu atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga mengajak orang lain untuk beramal soleh. Beramal soleh. Nah, ia akan mendapatkan pahala. Ya, orang yang mengikuti ajakan tersebut. Mengikuti ajakan dia. Nah, tanpa mengurangi ya pahala mereka. Fa kullu man 'allama 'ilman, maka nam siapa saja yang mengajarkan ilmu, siapa saja ya yang mengajarkan ilmu, au wajjaha al-muta'allimina ila suluki tariqatin yahsulu lahum fiha 'ilmun fahuwa da'in ilal huda. Atau siapa saja yang mengarahkan al-muta'allimin, siapa saja yang mengarahkan al-muta'allimin, yaitu para tulab, para penuntut ilmu yang belajar, ila suluki tariqatin, untuk menempuh suatu jalan yang dengannya dia akan mendapatkan ilmu, akan meraih ilmu, fahuwa da'in ilal huda, maka dia adalah seorang yang da'in, seorang da'i kepada al-huda. Nah, kepada ilmu nafi' dan amal soleh. Nah, di sini Syekh rahimahullah taala menegaskan di sini, fa kullu man 'allama 'ilman, maka seluruh orang ya kaum muslimin yang mengajarkan ilmu ya, tentunya sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan apa yang ia miliki dari ilmu, ia ajarkan kepada orang lain. Atau enam, siapa saja yang mengarahkan orang lain untuk belajar ya ilmu atau mengamalkan amal soleh, ya, maka orang tersebut adalah da'i ilal huda, seorang da'i kepada al-huda, kepada al-huda. Barakallahu fikum. Kalau yang pertama di sini, fa kullu man 'allama 'ilman, ini nam harus miliki apa? Ilmu. Miliki ilmu yang akan ia ajarkan kepada orang lain. Naam. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia. Naam, mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dan ajakan dia. Kemudian yang kedua, wajjaha al-muta'allimin, orang yang mengarahkan. Nah, menunjukkan pada orang lain untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Dia akan mendapatkan pahala. Nah, dia tidak apa? Tidak memiliki ilmu yang akan diajarkan, namun apa? Dia punya usaha. Nah, mengajak saudaranya untuk belajar, untuk beramal soleh, untuk beramal soleh, dan ajakan dia diterima, ia pun ikuti. Nah, orang yang mengajak tadi mendapatkan apa? Pahala. Seperti apa? Orang yang menerima tadi, menerima ajakannya. Nah, ini keutamaan yang besar. Dan di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man jahaza ghazian faqad ghaza, barang siapa yang menyiapkan kebutuhan orang yang berjihad, maka sungguh dia telah berjihad, mendapatkan pahala jihad. Man jahaza ghazian faqad ghaza, barang siapa yang menyiapkan kebutuhan orang yang akan berjihad, sungguh dia telah apa? Berjihad, mendapatkan pahala jihad. Naam. Ya, begitu pula dalam talabul ilmi, seorang yang menyiapkan kebutuhan seorang talib untuk belajar, maka sungguh dia telah mendapatkan pahalanya. Naam. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa afdalu al-jihad fi hadzal 'asr talabul ilm. Jihad yang paling utama pada masa-masa ini adalah talabul ilmi. Menuntut ilmu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaknya kita berusaha membantu para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Karena di antara mereka thullabul ilm ini memiliki semangat untuk belajar, namun ada kendala-kendala, ya, di antaranya apa? Kebutuhan. Mungkin kitabnya, atau kebutuhan yang lainnya. Nah, barang siapa yang membantu seorang mujahid, atau seorang talib di dalam belajar, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala berjihad. Barakallahu fikum. Kemudian qala rahimahullah, wa kullu man da'a ila amalin salihin yata'allaqu bihaqillah, dan siapa saja, setiap orang yang menyeru, mengajak orang lain untuk beramal saleh yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak orang lain untuk menunaikan hak Allah dari amalan-amalan soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Au bihuquqil khalqi al-amah wal-khasah, atau berkaitan dengan hak-hak makhluk. Hak-hak Naam, manusia. Saudara-saudaranya. Karib kerabatnya. Tetangganya. Kaum muslimin secara umum. Atau bahkan makhluk yang lainnya. Ia mengajak manusia untuk menunaikan hak mereka. Baik hak yang umum atau khusus. Fahuwa da'in ilal huda. Maka dia adalah seorang da'i kepada al-huda. Kepada al-huda. Dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Nah, subhanallah, ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Nah, maka berdasarkan hadis ini, siapa manusia yang paling besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pertama kali apa? Mengajarkan ilmu. Nah, maka setiap kali ada umatnya mengikuti ajaran beliau, beliau dapat pahala. Beliau dapat pahala. Nah. Sehingga merupakan kekeliruan seorang apa? Berdoa atau membaca ayat, membaca yang lainnya. Dikirimkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nah, ini keliru. Nah, yang butuh adalah ya mereka sendiri. Nah, kenapa? Karena nah, dia membaca, beramal soleh. Nah, Rasulullah bah, dapat pahala langsung. Nah. La haula wa la quwata illa billah. Thumma qala al-muallif rahimahullah. Wa kullu man abda nasihatan diniyatan. Dan setiap orang yang menampakkan nasihat, menunjukkan nasihat diniyah terkait dengan din agama au dunyawiyah, nasihat terkait dengan dunyawi, perkara dunyawi, perkara dunia, yutawassalu biha ila din, yang akan mengantarkan kepada ad-din, perkara agama, kebaikan agamanya, fahuwa da'in ilal huda, maka dia juga seorang dai kepada al-huda. Nah, ya, setiap orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya, baik nasihat terkait dengan perkara agama, nah, ini jelas, dan juga terkait dengan apa? Urusan dunia. Dia nasihati saudaranya terkait dengan perkara dunia. Nah, yang mana perkara dunia tersebut nah, akan mengantarkan kepada kebaikan agamanya. Kebaikan agamanya. Maka dia juga seorang da'i ilal huda. Masuk dalam hadis ini. Masuk dalam hadis ini. Nah. Dan pahala ini ya, keutamaan seorang dai ilal huda, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, hadzal ajru yajri ila yaumil qiyamah. Ya, pahala ini akan terus mengalir sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Siapa saja yang mengikuti ajakan dia, dakwah dia, nam dakwah kepada al-haq, pada kebenaran, atau mengajak kepada amal soleh. 6. Terus dari generasi ke generasi dia akan mendapatkan apa? Pahala. 6. Mereka semua. 6. Kemudian selanjutnya wa kullu man ihtada fi ilmihi aw amalihi faqtada bihi ghayruhu fa huwa da'in ila al-huda. Dan setiap orang yang mendapatkan hidayah pada ilmunya, dia memiliki ilmu, atau pada amalannya, amalannya benar, pada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ada orang lain yang mencontoh dia, mencontoh nam ilmu dia, mencontoh amalan dia, kata Syekh, fahuwa da'in ilal huda, maka dia juga seorang da'i ilal huda, kepada al huda. 6. Ya, siapa saja yang melakukan amalan soleh, kemudian amalan soleh yang ia lakukan dilihat oleh orang lain, mereka pun mencontohnya, mengikutinya. 6. Maka orang ini tadi yang dicontoh akan terus mendapatkan pahala, orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. 6. Ini dengan perbuatannya, dengan perbuatannya. Kemudian wa kullu man taqaddama ghayrahu bi 'amalin khairi dan setiap orang yang mendorong, menghasung orang lain untuk beramal kebaikan. Ya, siapa saja ya yang menghasung orang lain untuk beramal kebaikan, au masyru'in 'amin naf'i, atau untuk melakukan amalan yang disyariatkan, perkara yang masyru' disyariatkan, yang manfaatnya ini umum, manfaatnya umum, fahuwa dakhilun fi hadzan nas, maka dia juga masuk dalam keumuman nas ini, hadis ini. Nah, siapa saja yang menghasung saudaranya untuk melakukan apa? Amal kebaikan, sedekah. 6. Atau menghasung saudaranya untuk membantu saudaranya yang lain dengan perbuatannya, dengan perbuatannya ketika saudaranya ini butuh bantuan, orang yang menghasung ini juga apa? Masuk dalam keumuman hadis ini, dapat pahala, dapat pahala. وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. Dan kebalikan dari itu semua, ya, kebalikan dari itu semua, الداعي إلى الضلالة, seorang da'i, penyeru, yang menyeru kepada kesesatan. Menyeru kepada kesesatan, kezaliman. Juga seperti itu. 6. Dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Semakin banyak orang yang mengikutinya, maka semakin besar pula dosanya. Fadda'una ilal huda hum a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin. Maka para da'i ilal huda, kepada al-huda yaitu ilmu nafi' wal amal salih, hum, mereka adalah a'immatul muttaqin, imam-imam orang yang bertakwa. Wa khiyarul mu'minin, kaum mu'minin pilihan. Nah, orang-orang pilihan dari kaum mu'minin, mereka adalah ad-da'una ilal huda. Nah, dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Setelah Rasul wafat, maka murid-muridnya para sahabat berdakwah. Naam. Mengajari generasi setelahnya, para tabi'in, dengan ilmu wal amal saleh. Kemudian at-tabi'in juga mengajari generasi setelahnya. Atba'u tabi'in, kemudian setelahnya masa a'immah, imam-imam kaum muslimin. 6. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Terus sampai di masa kita sekarang ini. Mereka adalah a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin. Nah, yang mereka mendakwahkan al-huda, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wadda'una ila dhalalati humul a'immah alladhina yad'una ila an-nar. Dan para penyeru kepada kesesatan, mereka adalah imam-imam yang menyeru kepada an-nar, neraka. Tokoh-tokoh yang menyeru kepada an-nar, neraka. Ini sebaliknya. Sebaliknya yang nam sebelumnya, fadda'una ila al-huda, lawanannya ad-da'una ila ad-dhalalah. Nam, sebagaimana al-huda, ad-din ini ada para pembawanya yang membawa agama ini, ad-din ini, al-haq ini, begitu pula ad-dhalalah, kesesatan, ada para pengusungnya yang mengusung kesesatan, kedzaliman. Ada. Wa kullu man 'awana ghairahu 'alal birri wat taqwa fa huwa minad da'ina ilal huda. Maka siapa saja yang menolong, membantu orang lain di atas al birr wa taqwa, kebajikan dan ketakwaan, maka dia adalah ad-da'in ilal huda, para da'i kepada al-huda. Wa kullu man a'ana ghairahu 'alal ithmi wal 'udwan fa huwa min ad-da'in ila ad-dhalalah. Dan siapa saja yang membantu, menolong orang lain untuk melakukan dosa dan permusuhan, maka mereka adalah ad-da'in ila ad-dhalalah, para penyeru-penyeru kepada kesesatan. Naam. Wallahu a'lam shawab. Sini disebutkan hadis ya. Hadis yang lumayan panjang di sini, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya. Beliau pernah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakannya, beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia itu para sahabat, mereka seringnya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al khair, kebaikan. Wa kuntu, kata beliau, kata Hudzaifah, dan saya as'aluhu 'anisyar, bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang asyar, kejelekan. Makhafata an yudrikani, karena khawatir nam akan menimpa diriku. Nam dari kejelekan, ya, khawatir kejelekan akan menimpa dirinya. Nam, yang juga menunjukkan pentingnya apa? Mengenal asyar. Nam, kejelekan tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga diri, jangan sampai nam terjatuh ke dalam asyar, kejelekan, dalam keadaan tidak tahu. Faqultu, kata Hudzaifah, maka saya katakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin bashar. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada dalam masa jahiliyah, wasyar dan kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini. Itu agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahal ba'da hadzal khairi syarrun? Apakah setelah adanya kebaikan ini akan muncul kejelekan? Qala na'am. Rasul menjawab, iya. Akan muncul setelahnya apa? Syar, kejelekan. Faqultu, lalu saya berkata lagi, hal ba'da dhalika syarri min khair? Apakah setelah muncul kejelekan akan datang kebaikan lagi? Qala na'am. Wa fihi dakhon. Rasul menjawab, iya. Setelah datang kejelekan akan datang kebaikan, masa kebaikan. Dan padanya ada dakhon, ada asap. Ada asap yang mengotori kebaikan tersebut. Qultu, wa ma dakhonu? Saya bertanya lagi, apa asap yang mengotorinya? Qala, beliau menjawab, qaumun yastannuna bighairi sunnati. Ada suatu kaum, yang kelompok, yang tidak mengikuti sunnahku. Yastannuna bighairi sunnati. Mereka melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan tidak sesuai dengan sunnahku. Wayahduna bighairi hadiyi, dan mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Ta'arifu minhum wa tunkir. Ya, kalian mengenal mereka dan kalian mengingkari. Faqultu, lalu saya bertanya kembali, fahal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan enam tersebut akan datang masa jelek, ya, kejelekan? Qala na'am, Rasul menjawab, na'am ya. Du'atun ala abwabi jahannam, ya, para penyeru-penyeru enam kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, siapa saja yang menerima, mengikuti ajakannya, mereka melemparkan ke dalam pintu neraka. Faqultu, Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, nam, sifatilah mereka, ya, sampaikanlah kepada kami nam sifat-sifat mereka. Du'at ila abwabi jahannam, para du'a, para da'i yang mengajak kepada jahannam. Qala, Rasul menjawab, na'am, qawmun min jildatina, ya, mereka adalah kelompok kaum min jildatina, dari kulit, ya, kulit kami, kulit kita. Wa takallamu nabi al-sinatina, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita, dengan bahasa kita. Qultu, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik, ya Rasulullah, nam, fama tara, apa yang engkau nasihatkan, ya, pandangan engkau jika kami, ya, nam, atau saya mendapatkan masa tersebut. Qala, Rasul mengatakan, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, engkau iltizam mengikuti jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jamaah kaum muslimin yang sah, ya, imam mereka, imam kaum muslimin yang sah, engkau ikuti, berpegang, ya, dengan jamaah mereka, imam mereka. Faqultu, fa in lam takun lahum jamaah wala imam, saya mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana jika tidak ada jamaah, tidak pula imam? Qala, Rasul menasihatkan, fa'tazil tilkal firaq kullaha, hendaknya engkau meninggalkan kelompok-kelompok semuanya, engkau tinggalkan. Walau anta adda ala asli syajaratin hatta yudrika kal maut wa anta ala dhalik, walaupun engkau menggigit, ya, nam, akar pohon, ya, sampai datang kepadamu al maut, kematian, dalam keadaan engkau seperti itu. Naam. Akhrajah Bukhari Muslim. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Ya, sahihnya di sini, naam, Rasul mengatakan di sana ada du'at ala abwabi jahannam, para penyeru-penyeru yang mengajak kepada enam pintu neraka jahanam. Siapa saja yang menyambut ajakannya, mereka akan melemparkan ke dalam an-nar wal yadu billah. Wallahu a'lam shawab. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.